harapan darimu kasihku. Engkau sayangi selalu diriku. Cinta yang telah bersemi di antara kau dan aku jangan berakhir dengan kepedihan. Kan ku jadikan dirimu mutiara. Segala harapan hidupku, bahagia saat ini, bahagia di saat nanti dalam naungan cinta. Di saat nanti.